menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan di kajian berikutnya dalam program acara Kajian Pagi. Narasumber kita, bersama narasumber kita kali ini, Al-Ustaz Zikrul Rahman Hafizullah, yang akan membawakan kajiannya dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Ismail Radio. Dan bagi Anda para sahabat Ismail Radio yang mungkin memiliki pertanyaan dari pembahasan ini, kami persilakan di akhir acara nanti dalam sesi tanya jawab untuk menghubungi di line telepon 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 ataupun di nomor handphone 0852-62-774-774. Baik, marilah sahabat Ismail Radio kita mulai menyimak pagi hari ini, dan kepada Al-Ustaz Zikrul Rahman falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. Segala puji bagi Allah, tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam terlupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang macam-macam tauhid. Pertama, pengertian tauhid itu sendiri adalah i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birububiyyah wa ikhlasul ibadah lahu wa isbatu ma lahu minal asma'i was sifat. Jadi pengertian tauhid dengan makna umum adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan-perbuatan Allah, at-tadbir, al-khalq wal-ijad. Yang ketiga, al-khalq wal-ijad, dan ketiga ada al-mulk, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua makhluknya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu Esa, ya, dalam menciptakan, ya, dalam kekuasaannya, Esa di dalam tadbir, dalam pengaturannya, ya, Allah yang mengatur seluruh hambanya. Di antara dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta, ya, di dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai, bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Di antara perbuatan Allah, bahwa Allah itu maha memberikan rezeki, Ar-Razik, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Dijelaskan dalam surat Al-Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا, dan tidaklah ada binatang melata pun di muka bumi ini, إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا, melainkan ditentukan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selain pencipta, selain memberikan rezeki, Allah juga yang memiliki seluruh kekuasaan. Dan Allah yang mengatur seluruh alam. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menggerakkan malam dan siang. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul naharu fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuku man tasha' bighairi hisab. Kulillah, katakanlah, ya Allah yang menguasai seluruh kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau lah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau lah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan engkau lah yang memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau pula yang menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tulijul layla fin nahar, engkau yang menggerakkan malam. Wa tulijun nahar fil lail, dan engkau lah yang mengganti siang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, engkau yang mengeluarkan orang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau pula yang mengeluarkan orang mati dari yang hidup. Wa tarzuku man tasha' bighairi hisab, dan engkau lah yang memberikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki. Bighairi hisab, tanpa perhitungan. Jadi ayat ini menjelaskannya tentang rububiyah Allah. Menjelaskan tentang rububiyah Allah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan hambanya, Allah yang mengatur seluruh kekuasaan, Allah yang mengatur seluruh urusan hambanya, dan Allah pula yang menghidupkan dan mematikan, dan memberikan rezeki kepada hambanya, ini semua merupakan af'alullah, itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menafikan dalam dirinya, menafikan dari dirinya itu sekutu, baik itu dalam kekuasaan Allah. Allah tidak punya sekutu. Allah juga tidak punya sekutu di dalam pengaturannya kepada makhluknya. Jadi tidak ada yang mengatur seluruh alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sekutu dalam penciptaan, dalam pemberian rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 11. Hada khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa aruni, maka perlihatkanlah kepadaku madza khalaqal ladina min duni, apa yang orang-orang selain Allah itu ciptakan. Di dalam ayat lain juga Allah menjelaskan dalam surat Mulk, Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, in amsaka rizqah, jika Allah menahan rezekinya. Jadi yang mengatur rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta rezeki kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada seluruh makhluknya bahwa Allah itu Maha Esa di dalam rububiyahnya. Bisa dilihat dalam surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbul alamin. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Segala puji, pas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summa stawa 'alal 'ars, kemudian Allah bersemayam di atas 'ars. Allah yang menggerakkan malam dan siang. Allah yang menggerakkan matahari, wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya milik Allah lah segala ciptaan wal amr dan segala urusan. Tabarakallah rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah diyakini oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang muslim maupun orang kafir, itu meyakini adanya tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam. Bahkan orang-orang musyrik pun meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89, "Kul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Katakanlah, siapakah Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan ars yang mulia, ars yang agung? Maka orang-orang musyrik akan mengatakan, "Lillah." Milik Allah. "Kul afala tattaqun?" Katakanlah, maka kenapa kalian tidak bertakwa? "Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun?" Sayaquluna lillah. Katakanlah, siapakah yang memiliki kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujir, dan ia memberikan pahala? Jika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrikin meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhidul uluhiyah. Kemudian tauhid yang kedua yaitu tauhidul uluhiyah, yaitu ifradullah taala bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, mengesakan Allah dengan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tauhidul asma' was sifat, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu meyakini bahwa Allah itu esa, maka hendaklah ia mentauhidkan Allah dengan menyeru nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah lah nama-nama yang baik. "Fad'uuhu biha," maka serulah Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Karena barang siapa yang menghitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan masuk surga. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman, faman asaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka ia akan masuk surga. Al-Imam Nawawi rahimallahu taala mengatakan, "Man ahsaha," di sini yaitu man hafizaha wa amila biha. Itu barang siapa yang menghafalnya. Orang yang menghafal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, wa amila biha, dan ia mengamalkan. Mengamalkan nama-nama Allah itu berzikir dengan asmaul husna. Itu diantara macam-macam tauhid, ya, ada tiga. Kemudian kita masuk pada makna Rabb. Ya. Makna Rabb menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalimatul Rabb, yaitu Ar-Rabb, diambil dari kata Rabba Yarubbu. Rabba Yarubbu yang bermakna nasya asyai min halin ila halin. Yaitu menciptakan sesuatu. Jadi Ar-Rabbu bermakna pencipta. Makanya dalam surat Al-Fatihah dikatakan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. yang menciptakan alam semesta. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga dijelaskan ayat 26, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian dan Tuhan nenek-nenek moyang kalian yang terdahulu. Rabbun ya, bisa juga berarti pemilik. Sebagaimana dalam perkataan Rabbud Dar, Rabbul Faros. Rabbud Dar artinya pemilik rumah. Rabbul Faros, pemilik kuda. Bisa artinya pemilik. Contoh yang lain, Rabbul Manzil, pemilik rumah. Itu di antara makna Rabb. Makna Rabbul Alamin. Yaitu khalikuhum wa malikuhum. Wa muslihuhum wa murabbihim bini'amihi. Wa biirsali rusulihi wa inzali kutubih. Rabbul Alamin bermakna khalikuhum, yaitu pencipta seluruh alam. Wa malikuhum, yang menguasai seluruh alam. Wa muslihuhum, wa muslih, yang memperbaiki seluruh alam. Wa murabbihim, yang memelihara seluruh alam. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Ini makna Rabbul Alamin. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum musyrikin, mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu pencipta seluruh alam. Akan tetapi mereka tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sembahan yang lain. Ini semua karena godaan setan. Pada hakikatnya semua makhluk Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuwahhidanihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Pada asalnya semua yang terlahir itu dalam keadaan suci. Yang menjadikan ia musyrik yaitu orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yang menjadikan ia Yahudi, yang menjadikan ia Nasrani, atau yang menjadikan ia Majusi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Jadi aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, ya, di atas agama yang lurus. Pada hakikatnya semua itu berasal dari dalam keadaan suci. Fajtalathumus syayatin, lalu disesatkan oleh syaitan-syaitan. Jadi setan yang membisikkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyembah patung, menyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba-hamba Allah terjerumus ke dalam kesesatan, terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan, dan mereka menyembah tuhan-tuhan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 39, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahar?" Apakah tuhan-tuhan yang bercerai-berai itu lebih baik daripada Allah ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha berkuasa? Jadi semua tuhan selain Allah yang disembah oleh orang-orang musyrik itu mereka bercerai-berai. Dan Tuhannya berbagai macam Tuhan. ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, dan ada juga yang menyembah bulan. Tuhan mereka banyak, akan tetapi Tuhan-Tuhan mereka itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Yang hanya bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik, mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan bahwa apa yang mereka sembah itu merupakan perantara mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka meyakini bahwa patung-patung itu bisa memberikan syafaat kepada mereka dan bisa memenuhi kebutuhan mereka. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3, mereka mengatakan, orang musyrik ini mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna, melainkan agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Mereka menyembah selain Allah dengan keyakinan sesembahan mereka itu merupakan perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepada mereka. Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una indallah." Mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula, mereka itu adalah syufa'una indallah, mereka itu adalah orang-orang yang berikan syafaat kepada kami. Padahal sesembahan mereka tidak bisa memberikan syafaat. Yang hanya bisa memberikan syafaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga orang-orang musyrik, ya, sebagian orang-orang musyrik Arab dan orang-orang Nasrani, mereka meyakini bahwa sesembahan mereka itu merupakan waladullah, merupakan anak Allah. Makanya ada orang-orang musyrik Arab, ya, ada yang menyembah malaikat dan mengatakan bahwa malaikat itu merupakan banatullah, anak perempuan Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih atau Isa alaihissalam merupakan ibnullah. Maka orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah ini, kita bantah dengan berbagai argumen. Yang pertama, bisa dilihat dalam surat An-Najm ayat 19-20. Kita bantah orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah berhala-berhala lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalisata al-ukhra." Afara'aytum, bagaimana pendapat kalian tentang Lata wal Uzza dan Manat? Ini merupakan tuhan-tuhan yang diagungkan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Dan ada patung yang terbesar yaitu Fatul Hubbal yang mereka sembah. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan atau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Afara'aytum hadhil alihah?" Apa pendapat kalian tentang tuhan-tuhan ini, yaitu Tuhan Lata, Uzza, wa Manat? Anafa'at au darrat? Apakah patung-patung ini bisa memberikan manfaat ataukah ia bisa menolak mudarat? Hatta takuna syuraka'a lillahi ta'ala, sampai kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa hal dafa'at an-nafsiha hina mahattamaha Rasulullah? wa ashabuhu wa awahadamuha. Apakah patung-patung yang tiga ini bisa membela diri mereka sendiri? Sedangkan Rasulullah menghancurkan patung-patung itu. Dan para sahabat juga menghancurkan patung-patung itu. Akan tetapi patung-patung itu tidak bisa membela diri mereka sendiri. Ini diantara bantahan terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio pembahasan dari sesi pertama ini. Pengenalan dari beberapa macam tauhid. Dan tadi di akhir sesi pertama dijelaskan tentang bantahan kepada orang-orang yang menyembah kepada patung-patung dan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sahabat Ismail Radio, kita akan melanjutkan kembali di sesi kedua setelah kita sajikan di ruang dengar Anda dari fatwa dan bacaan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fatawa syar'iyyah fil masailil 'asriyyah. Hukum mengalokasikan zakat ke daerah lain. Pertanyaan, apakah boleh mengirim zakat kepada orang-orang yang berhak di negeri lain, yaitu negeri saya sendiri, karena saya sekarang berdomisili sementara di Saudi Arabia. Semoga Allah senantiasa memberi berkah kepada Anda. Jawaban, boleh hukumnya mengirimkan zakat harta ke negeri lain berdasarkan pendapat yang benar. Untuk sebuah maslahat yang jelas, seperti kemiskinan yang sangat memprihatinkan, kaum muslimin di negeri-negeri tersebut sangat membutuhkannya dan lain-lain. Dan tidak boleh hukumnya jika dilakukan dengan tujuan mengistimewakan negeri tertentu, padahal di dalam negeri masih banyak yang berhak menerimanya. Cara mengetahui siapakah yang berhak dan yang tidak berhak adalah sebagai berikut. Jika penduduk suatu negeri masih diragukan apakah berhak menerima zakat ataukah tidak, sementara kerabat dia di negeri lain yang jauh sudah jelas sangat membutuhkan dan sangat menantikan uluran tangan dan perhatian, maka mereka tentunya lebih berhak. Menyalurkan zakat harta kepada mereka merupakan satu bentuk menyambung tali silaturahim. Fatwa Syekh Ibnu Jibrin yang disusun oleh Muhammad Al-Musnad. Demikian fatwa terkini. Ikuti fatwa terkini berikutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Qur'an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedang-sedang sajalah kamu dan teruslah beramal secara benar. Ketahuilah olehmu bahwa tidak ada seorang pun dari kamu yang akan selamat hanya karena amalnya. Mereka para sahabat bertanya, tidak juga Anda wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula saya, kecuali jika Allah menyelimuti saya dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim. Muqarabah dalam hadis ini adalah sedang dan seimbang, tidak melebihi batas dan tidak kurang. Sedangkan sadat adalah istiqomah dan benar. Para ulama menjelaskan bahwa istiqomah itu adalah sikap konsisten dalam mentaati Allah Ta'ala. Ia adalah istilah singkat namun padat berisi dan kunci sukses dalam segala sesuatu. Hanya kepada Allah kita memohon bimbingan. Faidah-faidah hadis. 1. Pahala, siksa, dan hukuman tidak dapat ditentukan dengan akal, tapi dengan syariat. 2. Kebaikan Allah kepada hambanya lebih banyak daripada amal baik yang dilakukan hamba-hambanya. Dengan demikian, tidak ada yang mewajibkan Allah melakukan sesuatu. 3. Tidak ada seorang pun yang berhak masuk surga karena amalnya. Mereka masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Yaitu orang-orang yang nyawa mereka dicabut oleh para malaikat, sedangkan hati mereka bersih dari kekafiran. Para malaikat berkata kepada mereka, "Semoga kalian mendapatkan keselamatan, ucapan selamat khusus bagi kalian, dan semoga kalian selamat dari segala bencana. Masuklah ke surga disebabkan amalan yang pernah kalian lakukan, yaitu beriman kepada Allah dan mematuhi perintahnya." Quran Surat An-Nahl ayat 32. Maksudnya bukan karena amal mereka, tetapi karena janji Allah kepada mereka. Allah berjanji jika mereka melakukan kebaikan, Ia akan memasukkan mereka ke surga. 4. Tidak ada seorang pun yang mampu membalas kebaikan Allah. Sampai kapanpun manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang sangat banyak. Allah Ta'ala berfirman, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. 5. Perbuatan baik adalah sebab dipenuhinya janji oleh Allah untuk memasukkan seseorang ke surga. Namun orang itu masuk surga semata-mata karena rahmat dan kebaikannya. 6. Setiap mukmin harus beramal dan menyertainya dengan doa agar mendapatkan rahmat dan surganya. AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zikrul Rahman, di mana di sesi pertama tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang bantahan terhadap beberapa selain non-muslim yang mengaku sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat Ismail Radio, kita melanjutkan kembali menyimak. Dan kepada Ustaz Zikrul Rahman, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu di antara dalil-dalil yang membantah orang-orang yang suka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemukan orang-orang penyembah selain Allah, kita tanya kepada mereka, apakah sesembahan mereka itu bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa menolak mudarat? Pasti mereka tidak akan bisa menjawab, dan pasti mereka akan mengatakan, kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Nenek moyang kami melakukan perbuatan ini. Maka disebutkan ya, dalam surat As-Su'ara ayat 69 sampai 74 ya. Wastu 'alaihim naba'a Ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha 'akifin qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurun qalu bal wajadana aba'ana kadhalika yaf'alun. Bacakanlah kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, tentang berita Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, "Na'budu asnaman." Kami menyembah patung-patung. "Fanadzallu laha akibin." Dan kami ya meminta kepada patung itu. Berdoa kepada patung itu. "Qala hal yasma'unakum idh tad'un?" Maka Ibrahim berkata, "Apakah patung-patung itu mendengar suara kalian ketika kalian berdoa kepadanya, ketika kalian menyeru kepadanya? Au yanfa'unakum au yadurun?" Ataukah patung-patung itu bisa memberikan manfaat kepada kalian ataukah bisa mendatangkan mudarat kepada kalian? Qalu, maka orang-orang musyrik mengatakan, "Bal wajadana aba'ana kadzalika yaf'alun." Akan tapi kami dapati nenek-nenek moyang kami melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka, hanya taklid kepada nenek moyang mereka. Orang yang sudah taklid buta itu akan susah untuk menerima dalil. Ketika datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan menolaknya. Karena sudah dicekoki ya, oleh doktrin dan sudah taklid buta. Kemudian di antara bantahan ya, terhadap orang yang menyembah sesembahan selain Allah, yaitu seperti orang yang menyembah bintang-bintang, menyembah matahari, menyembah bulan. Kita bantah dengan surat Al-A'raf ayat 54. Wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Matahari dan bulan, bintang-bintang itu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ya matahari dan bulan bisa memberikan manfaat kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, sedangkan semuanya ini tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula dalam surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lis-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada malam, ada siang, ada matahari dan ada bulan. La tasjudu lis-shamsi wala lil-qamar. Di sini ada lam nahiyah, yaitu larangan, larangan keras. Janganlah kalian menyembah bulan dan jangan pula menyembah matahari ya. Lis-shamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillah. Akan tapi sembahlah Allah. Di sini ada perintah wajib, wasjudu ya, wajib kita bersujud kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang mana Allah yang menciptakan mereka, yaitu Allah yang menciptakan malam, menciptakan siang, Allah yang menciptakan matahari dan menciptakan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya menyembah. Jadi tidak boleh kita menyembah selain Allah. Karena yang berhak untuk disembahi, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kita lihat pada zaman sekarang ini masih banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kesyirikan yang menjamur di negeri kita ini. Kemudian bantahan terhadap orang yang menyembah malaikat dan orang yang menyembah Isa alaihissalam dan mengatakan bahwa mereka ini merupakan waladullah, anak Allah Subhanahu wa taala. Kita bantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin, dan tidaklah Allah menjadikan anak. Jadi Allah itu tidak punya anak dan tidak beranak. Jadi bagaimana mungkin Isa itu sebagai anak Allah, malaikat sebagai anak Allah, sedangkan Allah tidak butuh anak, dan Allah tidak beranak. Biar lebih jelas, kita bantah dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 101 dan surat Al-Ikhlas ayat 3-4. Anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Allah itu, ya, bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak? Walam takun lahu sahibah. Dan bagaimana mungkin, dan Allah itu tidak memiliki teman. Ya. La walada, wala syarika, wala sahibah. Allah itu tidak tanpa anak, ya, tidak punya anak, tidak punya teman. Dan Allah juga tidak punya sekutu. Ya. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 3-4 dijelaskan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan Allah pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini di antara dalil-dalil untuk membantah orang-orang yang masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan yang mereka sembah tidak bisa memberikan pahala kepada mereka. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga, ya, pada bab ketiga. Al-kaunu wa fitratuhu fil khudu' wa ta'ati lillah. Ya. Itu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam ketundukan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa semua yang selain Allah itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah itu disebut alam. Itu disebut alam semesta atau ciptaan. Di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak macamnya. Ada langit, ada bumi, ada bintang-bintang, ada hewan melata, ada pohon-pohon, ada lautan, malaikat-malaikat, jin dan manusia, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya wajib tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawati wal ardi ta'aw wa karha. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang ada di langit dan di bumi itu menyerahkan diri dengan penuh ketundukan. Mereka hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, baik itu hewan melata maupun malaikat-malaikat, bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Yang sombong itu iblis. Ya. Iblis sombong. Ya. Mereka enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Adam, iblis dengan sombongnya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala ana khayr qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk, ma mana'aka an tasjuda id amartuk, qala ana khayrun min khalaqtani wa khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Adam, aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Ini iblis dengan sombongnya menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala munqadatun lillah khadi'atun li sultani tajri wafqa iradatih. Semua alam, semua ciptaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadi'atun li sultani, dan mereka tunduk pada kekuasaan Allah. Dan mereka berjalan di muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa kehendak Allah, maka semua makhluk tidak akan bisa bergerak. Yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta seluruh makhluknya, yang mana tidak ada kekurangan dalam diri Allah, tidak ada sifat lemah dalam diri Allah, dan tidak ada cacat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan bahwa semua ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hum khadi'una mustaslimuna qanituna muttarun, bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala khadi'un, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mustaslimun, hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, qanitun, mereka taat, muttarun, dan mereka butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Karena kita semua butuh kepada Allah. Kita semuanya ini fakir. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, mereka ini tunduk, menyerah diri, menyerahkan diri, taat, butuh kepada Allah, min wujuhin, dari berbagai sisi. Yang pertama, ilmuhum bihajatihim wa daruratihim ilaih, mereka itu butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa daruratihim ilaih, dan mereka hanya membutuhkan Allah. Makanya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah, wahai sekal manusia, kalian tuh butuh, fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan dialah Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Kemudian yang kedua, khudu'uhum wastislamuhum lima yajri alaihi min aqdarihi wa masyiatihi, ketundukan mereka dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjalan di muka bumi ini sesuai dengan takdir Allah dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, du'auhum iyyahu indal ittirar, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam keadaan butuh. Jadi ketika kita butuh, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Idza ista'anta, jika kamu ingin meminta pertolongan, fasta'in billah, minta pertolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, Allah itu akan semakin cinta kepada hambanya. Berbeda dengan manusia meminta kepada makhluk. Semakin ia minta kepada makhluk itu, maka makhluk itu akan semakin benci kepada dia. Tapi ke Allah berbeda. Semakin kita meminta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang mau meminta kepada Allah, terutama di keheningan malam Allah lagi mencari hamba-hambanya. Kata Allah dalam hadis Qudsi, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Siapa di antara hamba-hambaku yang memohon ampun kepadaku pada waktu malam, aku akan mengampuni. Aku akan berikan ampun kepadanya, kata Allah. Wa hal min sa'ilin fa'utiyah. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyah, maka aku akan memberikan permintaannya. Ini Allah menawarkan kepada kita agar kita meminta kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikianlah sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, penjelasan di sesi kedua ini yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zikrul Rahman dari kitab Aqidatut Tauhid. Sahabat Ismail Radio, kini kita mengajak kepada para sahabat yang ingin berinteraktif bersama kami dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan di 0218499434 atau 0218497005 ataupun di nomor handphone 0852627474, baik melalui SMS atau WhatsApp. Sekali lagi di 0218499434 atau 0218497005 ataupun di nomor handphone 0852627474. Baik, Ustaz, atau mungkin sembari menunggu kita langsung ke rangkuman terlebih dahulu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa tauhid itu ada tiga macam. Yang pertama, tauhidu rububiyah, yaitu tauhid bi'af'alillah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini, Allah yang menguasai segala sesuatu. Itu semuanya termasuk tauhidur rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Yaitu misalnya dengan salat, ya, dengan puasa, dengan zakat, dan seluruh ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bahwa ibadah itu merupakan ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Itu semua ibadah, ya, yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perkataan, berupa perbuatan, ya, baik yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itu. Jadi kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dengan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu tauhid al-asma wa sifat, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang baik, ya. Jadi tidak boleh kita menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat-sifat Allah itu sangat banyak, ya. Adapun nama-nama Allah juga sangat banyak, ya. Jadi kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Baik, ada yang pertanyaannya masuk dari Ibu Sari di Pondok Gede. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan makna istiwa yang sebenarnya itu bagaimana? Makna istiwa menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bersemayam. Allah jelaskan dalam firman-Nya, ya, dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas ars. Ya, di situ artinya bersemayam. Akan tapi orang-orang yang ahlu ta'til atau ahlu ta'wil yang suka mentakwilkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan istiwa di sini adalah istaula, yaitu menguasai. Ya. Ini jelas penafsiran yang menyimpang, ya. Penafsiran yang jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Istawa di situ bermakna bersemayam, bahwa Allah itu benar-benar bersemayam di atas ars. Banyak dalil yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu bersemayam di atas ars. Salah satu contohnya, ya, ketika seorang itu berdoa, kemana ya berdoa? Berdoanya ke atas langit, ya itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada SMS kembali yang masuk dari Bapak Rian di Pluit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada istilah tauhid mulkiyah yang mengharuskan setiap hambanya berhukum dengan hukum Allah? Ya. Tauhid mulkiyah. Tauhid ya, yang kita kenal ya, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada tiga yang perlu kita yakini, tidak boleh kita tambah-tambah. Tauhid sudah jelas, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini yang perlu kita yakini. Ya. Allah alam bisawab. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Rianti Pluit sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti kelanjutannya dari kitab Aqidatul Tauhid yang disampaikan oleh Ustaz Zikrul Rahman, Anda bisa mengikuti di pekan depan setiap hari Selasa mulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti acara selanjutnya yaitu bimbingan Tahsin Al-Quran yang langsung dibimbing oleh Ustaz Budi Cahyono Hafizahullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara kajian pagi. Nantikan acara selanjutnya hanya di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا